Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man saru ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatannya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemudahan untuk bisa menghadiri majelisul ilm, majelisnya para malaikat, majelisnya yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan kesengsaraan kepada orang-orang yang duduk dalam majelisul ilm, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah ketenangan, diturunkannya sebuah rahmat dan dinaungi oleh para malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala bangga kepada hamba-hambanya yang duduk dalam majlisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita keteguhan hati untuk bisa terus semangat dan istiqomah di dalam memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah dengan pembahasan yang penting yang harus senantiasa kita perhatikan, yang harus senantiasa kita pupuk, terutama pada bulan ini. Ya, kita sekarang sudah masuk di bulan Rajab. Setelah Rajab ada Sya'ban. Setelah Sya'ban ada Ramadan. Pertanda bahwasannya Ramadan kian hari kian dekat, usia kita kian hari kian berkurang, dan iman yang kita miliki harus senantiasa kita pupuk dan kita tambah, sehingga pembahasan berkaitan dengan masalah iman harus senantiasa kita perhatikan apa saja sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah dan apa saja sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepadanya, sehingga kita nanti masuk pada bulan Ramadan memiliki iman yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi, peka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, dalam arti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan ada sekitar 6 poin yang berkaitan dengan khutuwat allati tu'inul muslim ala tanfid, berkaitan tentang apa saja langkah-langkah yang dapat kita tempuh untuk bisa terhindar dari dampak berkurangnya iman berteman dengan orang-orang yang kurang bagus. Diawali dengan taghyirul bi'ah, merubah keadaan lingkungan, ya. Kemudian yang kedua mencari teman-teman yang saleh. Yang ketiga al-ikthar minat ta'at, memperbanyak perbuatan ketaatan. Yang keempat merenungi dampak buruk daripada berteman dengan orang-orang yang kurang bagus. Yang kelima al-insyighalu ta'allum ilmun nafi', menyibukkan hari-hari kita dengan suatu hal yang bermanfaat, terutama yang berkaitan dengan ilmu agama. Kemudian yang keenam adalah at-taubah bima sabaq wal azmu wal ijtihad ala taghyiril hal ilal aslah. Bertaubat terhadap apa yang sudah lewat, karena sesuatu yang sudah lewat bukan momentum untuk disesali, tapi momentum untuk merubah kembali menjadi lebih baik di masa yang akan datang, dan merubah keadaan yang telah lalu menjadi keadaan yang lebih baik. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa qala Qatadah, dan al-imam Qatadah termasuk di antara muridnya Ibnu Abbas kalau tidak salah, rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inna, sesungguhnya kami, ya, para tabi'in, wallahi ma ra'ayna ar-rajula, sesungguhnya demi Allah tidaklah kami itu melihat seseorang, ya, yusahibu minan nas, yang bersahabat, berteman karib, berteman akrab dengan orang lain, illa mathalahu wa syakkalah, kecuali temannya itu akan membentuk pribadi teman lainnya. Tidaklah seorang itu berteman dengan orang lain kecuali imma dia yang membentuk pribadi temannya, atau dia yang dibentuk oleh temannya sendiri. Wa syakkalahu, syakal itu artinya membentuk. Mathalahu itu memberikan contoh kepada yang lainnya. Artinya apa? Mengambil dari sebuah sifat tabiat. Artinya sifat tabiatnya itu menular kepada orang lain. Tatkala kita berteman dengan teman yang baik, maka kita akan mendapatkan sebuah kebaikan. Tapi tatkala kita berteman dengan orang-orang yang kurang bagus, maka justru malah kebalikannya yang kita akan dapatkan. Beliau berpesan apa? Fasahibus salihin min ibadillah. Maka bertemanlah kalian, kita semuanya, dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Bertemanlah dengan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, selalu mengingatkan kita untuk kebaikan, mencegah kita dari yang namanya keburukan dan kemungkaran. Mengapa? La'allakum antakunu ma'am, agar kita semuanya bersama mereka. Au mithluhum, atau kita seperti mereka. Pesannya beliau di sini, hendaknya kita berteman dengan orang-orang yang bagus. Tujuannya ada dua, agar kita bersama orang-orang yang saleh dan agar kita seperti mereka. Itu tujuannya, Pak. Ada dua tujuan kita berteman dengan orang-orang yang saleh. Yang pertama, kita akan bersama mereka. Yang kedua, akan mendapatkan sifat baik dari mereka, dari orang-orang yang saleh. Ya, antakunu ma'ahum, bersama mereka, ini dari dua sisi. Bersama mereka, bersama orang-orang yang saleh, itu dari dua sisi. Yang pertama dari sisi dunia, yang kedua dari sisi akhirat. Tatkala kita berteman dengan orang-orang yang saleh, kita akan mendapatkan kebaikan dari sisi dunia kita. Bersama mereka di mana? Di dunia. Akan mengikuti apa yang mereka kerjakan, akan mengikuti apa yang mereka ajak, akan meninggalkan apa yang mereka larang, akan mengikuti apa yang mereka nasihatkan, dan kita akan mengikuti apa yang mereka anjurkan. Bersama mereka di dunia, ya, dan inilah hakikat daripada berteman bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan ada nanti di akhirat, di pada mahsyar, tempat seluruh manusia dikumpulkan, akan ada 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ya, di hari kiamat nanti itu suasananya gelap, sehingga kita butuh sama yang namanya cahaya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau sering mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita mengerjakan kebaikan nanti akan menjadi cahaya di mana? Di hari kiamat. Contoh uban enggak boleh dicabut, kenapa? Karena akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kita butuh sama yang namanya cahaya. Berwudu disunahkan untuk totalitas. Totalitas bagaimana? Menyeluruh air itu kepada semua anggota wudu. Karena apa? Karena umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang pada hari kiamat ghurratan muhajjalin min atharil wudu. Akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya. Seluruh anggota wudunya bercahaya. Dari semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya nanti di akhirat kita akan butuh sama yang namanya cahaya dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan bahwasanya nanti akan ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Yang pertama, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamu adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, memberikan kebaikan seluruh kepada, memberikan kebaikan yang banyak kepada rakyatnya, kepada tanggung jawabnya. Tingkatan terbesar imam, pemimpin sebuah negara. Turun lebih kecil lagi, pemimpin sebuah lembaga. Turun lebih kecil lagi, pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Jadi pemimpin sebuah rumah tangga, pemimpin negara, pemimpin lembaga, selagi dia adil, menempatkan suatu pada tempatnya, melaksanakan kewajibannya, menunaikan hak orang lain, maka dia masuk ke dalam hadis yang satu ini. Yang kedua, siapakah yang menempati kedudukan yang kedua? Adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa maksud dari sabda beliau tatkala beliau menggambarkan dua orang yang saling mencintai karena Allah? Bagaimanakah maksudnya? Ijtama'a alaih, mereka kumpul, mereka bergabung, mereka berkomunikasi, bermuamalah, kumpul bareng dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat untuk akhirat, tidak ada urusan dunia sama sekali. Jikalau ada urusan dunia, mereka gunakan untuk menjembatani mereka menuju akhirat. Di antara salah satu bentuk karena Allah mereka adalah mereka berpisah karena Allah. Sebagaimana mereka bertemu karena Allah, mereka bertemu karena agama Islam, mereka bertemu karena manhaj sunnah Rasulullah, mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berpisah tatkala uangnya sudah habis, bukan berpisah tatkala sudah enggak didukung dalam urusan dunia, bukan berpisah tatkala prinsipnya sudah enggak sama dalam urusan dunia, enggak. Berpisah karena agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksud dari berteman karena Allah itu apa? Terkadang kita sering dengar mencintai karena Allah, bersahabat karena Allah. Maksud dari bersahabat karena Allah itu apa? Maksud dari bermuamalah karena Allah itu apa? Ada beberapa poin yang disampaikan oleh para ulama tentang definisi berteman karena Allah. Kita sama-sama sudah ngaji, sama-sama sudah kenal sunnah. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya amanah bisa sewaktu-waktu diambil. Yang namanya amanah itu bisa berbalik. Yang namanya amanah itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala tindak tanduk kita harus menggambarkan bahwasanya kita beda dari yang lainnya. Segala sesuatu harus karena Allah. Segala sesuatu yang tidak dibangun karena Allah hampas ditelan waktu. Berteman tidak karena Allah pasti nanti akan ada waktunya mereka berpisah. Dan itu suatu hal sunnatullah. Segala sesuatu yang dibangun karena Allah akan ada masa renggangnya nanti. Akan ada masa berpisahnya. Jenengan perhatikan sendiri. Tatkala saya pernah punya teman kalau dulu SMA. Berteman karena jurusan jajan. Tatkala uangnya habis, diminta enggak ada, sudah enggak temenan lagi sampai sekarang. Meskipun tetap komunikasi, tapi karena suatu hal yang tidak dibangun karena Allah, maka dia akan hempas ditelan waktu. Poin yang pertama, maksud dari berteman karena Allah adalah berusaha melepaskan segala pondasi yang berkaitan dengan urusan dunia. Kita berteman lillahi ta'ala. Saya, jenengan semuanya, kita temenan karena Allah. Ya. Kalau ada yang enggak berteman karena Allah, enggak lama hempas di tengah jalan. Harus terhindar dari urusan dunia. Jikalau ada urusan dunia, maka kita jadikan untuk menjembatani ke urusan akhirat. Karena yang namanya dunia itu fana. Yang namanya dunia itu akan habis. Yang namanya dunia enggak akan abadi. Sebagaimana dunia itu tidak abadi, akan habis, maka dia akan menularkan sifat fananya itu kepada orang-orang yang menggeluti dalam urusan dunia. Kemudian yang kedua, maksud dari berkawan karena Allah itu harus siap mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan, ngajak ngaji, ngajak sholat, ngajak puasa, ya. Kemudian berucap-ucapan yang bagus, maka itu diantara salah satu bentuk kepada amalan kebaikan. Kemudian yang kedua, tatkala kita mengajak kepada kebaikan, harus siap melarang kepada suatu hal yang jelek. Tatkala ada teman kita, saudara kita, kok futur, kok belok, kok menyeleweng, harus siap untuk menasehati. Loh, kan menasehati ana ndak punya ilmunya. Ana belum punya ilmunya. Maka nasehatilah sebisa kita. Ya. Karena yang namanya menasehati tidak harus dengan menjadi orang tinggi, menjadi alim, ulama, wali. Menasehati adalah kewajiban kita semuanya. Kita ana yakin jenengan sudah punya ilmunya. Bahkan mungkin antum semuanya lebih tahu cara menasehati daripada saya. Karena antum lebih usianya lebih lanjut daripada saya. Jadi antum lebih tahu cara menasihati orang lain dalam hal untuk melarang daripada kejelekan. Kemudian poin yang ketiga, dan ini yang paling penting. Maksud dari berteman karena Allah, kita ingin pertemanan semua kaum muslimin itu karena Allah. Poin yang ketiga adalah harus siap dinasehati. Ya. Harus siap dibilangin, dinasehati, ditegur. Karena yang namanya kita enggak lepas dari salah. Pasti salah. Wallah, ana juga sering salah. Oleh karenanya antum tatkala melihat ana salah, harus ditegur. Jadi saya sampaikan di sini. Kalau antum jenengan lihat saya salah, kok seperti ini, seperti itu, tegur. Enggak usah cross check, kenapa enggak usah, langsung tegur saja. Ya, karena kita ingin pertemanan kita membawa sebuah kepada kebaikan. Tatkala siap untuk dinasehati, maka siap untuk menasehati juga. Ya, tatkala kita melihat saudara kita kok salah, ya harus nasehati. Mau enggak mau seperti itu. Ya jangan sampai karena dalam urusan dunia sudah berteman karena Allah, tatkala melihat temannya salah kok enggak dinasehati. Kenapa enggak dinasehati? Padahal sudah jelas kok temannya salah. Wah, enggak apa-apalah. Sekali dua kali, enggak seperti itu temenan karena Allah. Berarti jenengan membiarkan saudara kalian, saudara jenengan masuk ke dalam sebuah kesalahan, dan itu bukan ciri khas sifat seorang mukmin. Kemudian yang keempat, tidak berlebih-lebihan dalam memuji. Ya, sifat tabiatnya manusia itu suka tatkala dipuji. Lihat sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, tatkala beliau dipuji, umat muslim tatkala itu memuji bagaimana pemerintahannya Abu Bakar menjadi pemerintahan yang bagus. Ditinggal oleh Rasulullah SAW dalam keadaan orang murtad. Ya, orang yang mempercayai Rasulullah itu sebagai Tuhan, sebagai Rob, murtad. Mereka meyakini bahwasanya agama Islam hanya berlaku tatkala Rasulullah masih hidup, sehingga mereka pun murtad. Permasalahan pertama yang dihadapi Abu Bakar. Yang kedua, ada orang-orang yang enggak mau bayar zakat, keluar dari agama Islam. Yang ketiga, banyak penyelewengan-penyelewengan dalam masalah akidah. Bahkan ada orang yang mengaku Nabi tatkala Nabi telah meninggal, sehingga Abu Bakar bisa mengatasi itu semuanya. Satu-satu diatasi. Banyak kaum muslim memuji Abu Bakar, memuji sahabat Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, waja'alni khairan mimma yadunnun, Allahumma la ta'khudni bima yaqulun, waja'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, jangan hukum aku atas ucapan mereka. Karena apa? Memuji bisa bikin terbang, memuji bisa bikin sombong, memuji bisa bikin lupa daratan. Ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, waja'alni khairan mimma yadhunnun. Tetapi jadikanlah aku itu lebih baik atas apa yang telah mereka sangka. Dan tatkala, dan yang poin terakhir, maksud dari berteman karena Allah adalah tatkala kita tidak bisa menasihati. Ya. Yeah. Karena mungkin tidak semua kita siap untuk menasehati. Mungkin ada yang minder tatkala menasehati itu ilmu lebih besar dan sebagainya. Padahal sudah jelas itu sebuah kesalahan. Tatkala sulit untuk menasehati, terhalang, sungkan. Padahal sungkan ini sungkan enggak boleh. Tatkala tidak siap untuk menasehati, tangan tidak bisa untuk menasihati dalam artian memegang dan sebagainya. Lisan tidak bisa berucap, tertahan untuk terucap. Maka jangan sampai hati tidak mengingkari. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, sebuah kesalahan, sebuah penyelewengan, maka falyughayyirhu biyadih, maka rubahlah dengan tangan. Tapi tangan enggak bisa, fa illam yastati' fa bilisani. Tatkala tangan enggak bisa, maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbih. Tatkala tangan tidak bisa, maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Mengingkari dengan hati, hati tidak suka atas perbuatannya, maka ini termasuk iman yang paling lemah. Jadi iman yang paling lemah adalah tatkala hati mengingkari kepada sebuah amalan keburukan. Tapi hati tidak mengingkari, maka bisa jadi iman kita sudah terkikis, karena mengingkari sebuah amalan kejelekan dengan hati itu sudah tingkatan iman yang paling rendah, paling lemah. Jadi itu maksud daripada berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena emang balasannya sangat besar. Balasannya enggak main-main. Nanti di akhirat nanti orang-orang yang al-akhila, orang-orang yang bersahabat, berkarib kerabat, orang-orang yang dekat, musahabah, saling bersahabat, nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat saling mencintai, wallah meskipun keluarga. Orang-orang yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena mereka paham bagaimana berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat buat kita semuanya, buat ana, buat jenengan, buat semuanya kaum muslimin. Ya, segala sesuatu kita bangun karena Allah. Segala sesuatu kita bangun karena Allah. Muamalah sosial, dakwah dan sebagainya kita bangun karena Allah Subhanahu wa taala. Harus siap menasehati, harus siap dinasehati, harus siap menegur. Tatkala tangan lisan enggak bisa, setidaknya hati mengingkari perbuatan tadi. Kemudian kita lanjutkan. Wa qala al-Fudail rahimahullah, berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, laisa lil mu'min ayyaq'uda ma'a kulli man syaa. Bukan termasuk sifat seorang mukmin itu yang duduk dengan siapa saja. Siapa saja diajak duduk bareng. Ya, tanpa memilah dan memilih manakah yang mendatangkan manfaat. Orang kafir diajak duduk bareng. Orang liberal diajak duduk bareng. Orang Syiah diajak duduk bareng, maka itu juga bukan termasuk sifat seorang mukmin. Karena meskipun sekuat apapun hati kita, kita mengaku sudah lama kenal ngaji, ana insyaallah kuat mempertahankan hati, menjaga hati, tapi yang namanya hati tetap lemah, yang namanya hati tetap bisa digoyang, apalagi berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak mendatangkan manfaat. Maka di sini beliau menggambarkan bukan sifat seorang mukmin yang duduk berinteraksi, bergaul terhadap siapa yang dia kehendaki. Karena al-qulubu dha'ifah wasyubahu qattafah, hati itu lemah dan syubhat tidak pernah berhenti untuk menghancurkan jiwa seorang mukmin, terutama pada zaman kita sekarang. Media-media yang ada, orang dibuat bingung mana yang benar, mana yang salah. Mudahnya gimana? Lihat tatkala pondasinya Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, jenengan terima. Tapi kalau bawa Al-Qur'an dan Sunnah tapi enggak berdasarkan pemahaman para sahabat, maka bisa jadi itu suatu hal yang harus kita hindari. Karena penyelewengan akidah yang banyak kita dapati dan disebutkan oleh para ulama bukan terletak pada Al-Qur'an dan Sunnahnya. Ya. Penyelewengan dalam masalah akidah bukan terletak pada Al-Quran dan Sunnahnya, tapi cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ada yang memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahamannya sendiri, ada yang memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan kelompoknya sendiri. Padahal yang benar memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Ini tolak ukur dari kebaikan akidah manhaj ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wal atharu fi hadza katsiratun jiddan, dan athar itu artinya ucapan-ucapan, ya, nasihat-nasihat itu artinya athar fi hadza, dalam masalah ini, ya, dalam masalah berteman karena Allah dan sebagainya, kathiratun jiddan, banyak sekali, yatulu dzikruha, yang kalau mau disebutkan itu akan panjang, jadi banyak sekali. Sumbernya dari hadis Nabi SAW, wa inna man taqaitu minha ma fihil bulughatu wal kifayah, kan tapi cukup saya cukupkan darinya yang penting dan mencukupi antara satu dengan yang lainnya. Faman ta'ammala hadhihi al-athar, maka barang siapa yang mentadabburi hadhihi al-athar, ucapan-ucapan ini yang telah disebutkan dan selainnya, arafa fi muqaranati ahli su'i wal fisqi wal fujur minal khatari 'ala ad-din wal khuluq, maka dia akan mengetahui tatkala berinteraksi, berteman, akrab dengan orang-orang yang fasik, fajir, itu dampaknya sangat berbahaya terhadap agama dan akhlak. Dampaknya dari dua sisi. Berteman dengan orang baik dampaknya dua sisi, akhlak dan agama. Berteman dengan orang-orang buruk dampaknya juga dua, dari sisi agama dan akhlak. Kita diperintahkan dalam agama Islam menjaga dua, agama kita dan akhlak kita. Kita Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah sebagai panutan. Panutan dari sisi agama, panutan dari sisi akhlak. Maka barang siapa yang ingin mengambil contoh, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la ala khuluqin 'adzim. dan sungguh di dalam dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Fa anta qattar rajula mustaqiman 'afifan salihan. Maka engkau, di beliau menyampaikan kepada kita, engkau terkadang melihat ar-rajula mustaqiman. Orang itu bagus, anak itu bagus, seorang itu bagus, lurus, soleh, afif, menjaga agamanya. Fa idza qarana wa khalata as-su'a wal fisqa wa sahabahum asbaha fasiqan fajiran mithlahu. Tatkala engkau melihat mereka muqaranah itu senantiasa dekat, senantiasa bergabung, senantiasa bersosial tanpa memandang, memilah-milih. Ahlas su, orang-orang yang memiliki perangai tidak baik dalam urusan agamanya. Wal fasik, dan orang-orang yang fasik, maka dia bisa jadi orang yang fasik dan fajir seperti mereka. Dan ini sunnatullah. Ini merupakan perputaran dan pasti akan terjadi orang-orang yang semacam itu. Oleh karenanya, di antara wasiat para ulama, tatkala kita mendapati kondisi demikian, jangan lepas dari yang namanya majalisul ilm. Jangan pernah lepas dari yang namanya majalisul dzikr. Majelis-majelisnya para malaikat yang dibacakan dalamnya Al-Qur'an dan Sunnah. Karena tidak ada orang-orang yang datang ke dalam majelisul ilm, majelisnya para malaikat Al-Qur'an dan Sunnah, kecuali memang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Jadi insya Allah berteman dengan orang-orang yang duduk dalam majelis ta'lim, gak ada ruginya, mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Setidaknya jikalau kita tidak bisa mengambil kebaikan dari mereka, kita mendapatkan wangi, kita mendapatkan kebaikan tatkala berteman dengan mereka. Wa hadhihi sunnatullah fi khalqi. Dan ini sunnatullah. Sunnatullah itu artinya ketentuan Allah. Jadi memang Allah akan perlihatkan, ya, siapakah yang kuat dengan pondasinya, siapakah yang kuat dengan hijrahnya, siapakah yang kuat dengan manhaj dan prinsipnya. Jadi bukan berarti Allah menginginkan kebaikan, menginginkan keburukan bagi orang itu, enggak. Allah sudah tentukan jalannya. Allah sudah kasih, ini jalan yang benar, ini yang salah. Ini teman-teman yang bagus, ini yang enggak. Dan ujian, tatkala kita semakin belajar, itu ujiannya semakin deras, semakin kencang, semakin keras. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Apakah manusia itu mengira ayyakulu amanna, mereka mengatakan, ya Allah, kami beriman kepadamu ya Allah, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Tatkala kita mengatakan kita beriman saja, pasti akan diuji. Ya, lihat bagaimana yang baru-baru ini, di mana, di India yang lagi ramai, Pak. Kebijakan terbarunya bagaimana? Orang-orang muslimah enggak boleh pakai hijab. Lihat bagaimana hanya mengatakan saya beriman, saya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didiskriminasi. Bahkan ada orang-orang yang sekolah gara-gara pakai hijab enggak boleh ikut ujian. Ya. Bagaimana tatkala kita mengatakan saya hijrah, saya mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenengan angkat itu celana sedikit aja dari satu kaki, dipermasalahkan. Jenengan panjangkan jenggot sedikit, dipermasalahkan. Ini adalah sunnatullah yang akan kita hadapi bersama. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, apa nanti di akhirat? Meminum telaga Kautsar. Enggak semua orang nanti akan terlihat nanti akan terlihat siapakah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, siapa yang enggak. Yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, monggo dipersilahkan nanti minum telaga Kautsar. Tapi yang enggak akan diusir oleh para malaikat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, ummati, kenapa kok diusir umatku, ini umatku kok suruh minum kok enggak boleh. Apa jawabannya? fa innaka la tadri ma da yahduthu ba'dak. Sungguhnya engkau Muhammad tidak mengetahui. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa Nabi enggak mengetahui perkara ghaib. Ya, fa innaka la tadri ma da yahduthu ba'dak. Karena sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka kerjakan sepeninggalmu. Kita ingin pertemanan kita bawa ke akhirat. Kita ingin perkumpulan kita pada malam hari ini kita bawa ke akhirat. Kita ingin bagaimana hubungan kekerabatan, hubungan keluargaan, nasab dan sebagainya kita bawa ke akhirat. Bagaimana caranya? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan dari keluarga kalian dari api. Api neraka salah satunya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas kita dalam segala hal. Kita harus punya kaedah bahwasanya segala sesuatu yang tidak dibangun karena Allah akan hancur. Akan habis ditelan zaman. Yang namanya manusia itu sebaik apapun manusia kalau dimintai terus pasti ada rasanya jaluk-jaluk terus. Itu pasti seperti itu. Ya. Oleh karenanya karena Allah. Segala sesuatu karena Allah. Jangan sampai apa yang sudah kita bangun bersama, apa yang sudah kita pupuk bersama, ukhuwah Islamiyah hancur gara-gara urusan kita dengan urusan dunia. Harus dibangun karena Allah sehingga dakwah sunnah ini akan semakin kuat. Ya, dakwah sunnah di mana-mana itu minoritas, sedikit sekali. Rekarannya jangan sampai yang sedikit ini justru malah berpecah belah. Kemudian kita lanjutkan. Wa ala hadza wa kama qila, dan sungguh telah dikatakan dalam pepatah Arab, pernah dikatakan as-sahibu sahib. Sahib itu artinya sahib, ya. As-sahibu sahib. Yang pertama pakai sad, yang kedua pakai sin. As-sahibu sahibun. As-sahib itu menarik, sahib itu menarik. Ya, seperti menariknya kalau jenengan punya batang pohon yang berduri dibungkus pakai kain wol yang basah, menariknya seperti itu, menarik dengan keras. Artinya apa? Ditarik semuanya ikut, benang-benangnya, kain-kainnya akan mengikuti batang yang berduri yang dibungkus tadi. Seperti itu menariknya seorang sahib. Oleh karenanya Nabi SAW dari jauh-jauh hari sudah berpesan, falyandur ahadukum man yukhalil, hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dijadikan teman akrabnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ala hadza fa khaltatul fusaq wa ahlus su' min a'dami asbabi naqsil imani wa dha'fi. Oleh karena itu berteman dengan orang-orang fasik wa ahlus su' dan orang-orang yang tidak baik, ahlus su' itu ahli kejelekan. Ahlus su' ahli kejelekan. Min a'dami asbab naqsil imani wa dha'fi. Di antara salah satu sebab terbesar berkurangnya iman, bahkan iman tersebut melemah. Ya, sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya sebab-sebabnya, wasailnya, ya, dibaca kembali apa saja poin-poin tersebut. Wal rubbama itmihlalihi wa talashih wa dhalika bihasabi haliha ula fis-suq wa bihasabi khaltatihim lahum. Berkurangnya iman itu tergantung kualitas, ya, kedekatannya seperti apa. Semakin dekat berteman sama orang-orang fasik, orang-orang liberal dan sebagainya, maka berkurang imannya juga akan semakin besar. Tapi kalau enggak terlalu kita kuat, bisa mempengaruhi, hadza afdal, ini yang utama, apalagi itu menjadi lahan dakwah buat kita semuanya. Wa mimma istajadda fi zamanina, dan sungguh yang sudah banyak ditemukan pada zaman kita sekarang. Wa huwa dakhilun fi hukmi sahib, yang masuk dalam hukum sahib. Bal amruhu asyad, bahkan lebih parah dari masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah pertemanan. Apa itu? Al-julus ilal qanawat al-fadha'iyah, duduk di al-qanawat itu artinya channel-channel, link-link al-fadha'iyah. Al-fadha'iyah itu artinya fadha itu luar angkasa. Jadi channel-channel in internet, channel-channel yang tidak mendatangkan manfaat, ya. Karena dengan buka YouTube, buka Google itu channel melimpah ruah. Mau cari apa aja ada. Mau cari fatwa, fatwanya itu mau fatwanya orang-orang khawarij ada, fatwanya orang-orang syiah ada, fatwanya orang-orang ahmadiyah ada, fatwanya orang-orang ini ada, semua ada. Dan beliau mengatakan bahwasanya hal ini lebih berbahaya daripada teman yang jelek. Karena teman yang jelek tidak didapati di semua tempat. Terkadang ada tempat yang enggak ada teman buruknya. Tapi kalau ini, di semua tempat ada. Dan bisa kita buka kapanpun kita inginkan. Jadi harus selektif dalam memilih channel-channel dakwah. Tidak semua channel-channel dakwah itu menyampaikan qaul Allah, qaul Rasul, kemudian kita terima. Harus selektif, lihat siapa gurunya, siapa apa karyanya, bagaimana muridnya, bagaimana rekomendasi ulama kepada orang tersebut. Tatkala bagus, baik, maka kita ambil. Beliau menyampaikan di sini bahwasanya hal tersebut lebih buruk daripada kiprah teman yang jelek. Jadi itu bisa disampaikan sudah isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Ya, memberikan kepada kita keberkahan, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita semuanya, sehingga kita ringan dalam mengemban amanah dakwah ini. Karena pahala orang-orang yang perjuangkan dakwah di tempat yang sangat minoritas dakwah sunnah lebih besar pahalanya daripada tempat-tempat yang memang dakwah sunnah sudah tersebar. Insya Allah pahalanya kita lebih besar daripada pahalanya orang-orang yang ada di Saudi yang sudah dakwah sunnah sudah tersebar di isanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.